Konsultasi Syariah. Mengenal khiyar majelis di pasar. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sebelum kita membahas khiyar majelis, terlebih dahulu kita akan memahami hak khiyar. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih Islam disebutkan definisi khiyar. Hak pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad disebabkan alasan yang syar'i atau karena ada kesepakatan ketika akad. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Bahwa hak khiyar melindungi semua pelaku akad yang mencakup penjual dan pembeli. Sehingga, hak khiyar tidak hanya melindungi pembeli semata, tapi juga penjual. 2. Hak khiyar adalah turunan dari akad. Dalam arti, di mana ada akad jual-beli, maka di situ ada hak khiyar. Karena itu, tidak ada hak khiyar tanpa akad jual-beli. 3. Hak khiyar ada karena dua alasan. A. Sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majelis akad atau adanya aib atau sebab dibodohi. B. Karena kesepakatan pelaku akad, seperti hak khiyar syarat. 4. Hak khiyar hanya berlaku untuk akad yang lazim atau mengikat kedua pihak, sementara akad yang jaiz atau bisa dibatalkan sepihak tidak berlaku khiyar. Ibnu Hubairah, salah satu ulama Hambali, mengatakan, ulama sepakat bahwa khiyar majelis tidak berlaku untuk akad yang tidak lazim atau mengikat, seperti syirkah, wakalah, atau mudorobah, ikhtilaf al-a'immah. Hak khiyar majelis. Selanjutnya, di bagian ini kita akan membahas khusus mengenai hak khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak khiyar bagi pelaku akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di majelis akad. Keberadaan hak khiyar majelis telah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika ada dua orang yang melakukan akad jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar dalam akad jual beli yang mereka lakukan selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jika ada perpanjangan khiyar, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan lawan akadnya karena khawatir akad dibatalkan. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Dalam hadis yang kedua, Nabi SAW menyebut tidak halal bagi orang yang tidak memberikan hak khiyar majelis. Ini menunjukkan bahwa khiyar majelis hukumnya wajib. Batasan khiyar majelis. Apa batasan masa khiyar majelis? Apakah selama masih di sekitar pasar, ataukah selama masih bertatap muka antara penjual dan pembeli? Jawabannya, batasan khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Karena ketika sudah berpisah badan, berarti sudah disebut berpisah secara makna bahasa. Al-Wazir Ibnu Hubairah menjelaskan mengenai makna berpisah untuk khiyar majelis. Berpisah secara bahasa tidak memiliki makna selain berpisah secara fisik, al-ifsah. Dan seperti inilah yang dipahami sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selaku sahabat yang meriwayatkan hadis tentang khiyar majelis. Nafi', menantunya Ibnu Umar, menceritakan, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika membeli sesuatu yang beliau sukai, maka selesai akad beliau segera tinggalkan penjualnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nafi' mengatakan, Ibnu Umar ketika melakukan transaksi dengan seseorang dan beliau ingin agar tidak dibatalkan atau mengikat, maka beliau berpindah sedikit lalu kembali lagi ke penjual. Hadis riwayat Muslim. Ketika si A dan si B melakukan akad di pasar, mereka saling bertemu. Ketika akad sudah deal dilakukan, lalu si A berpindah ke penjual sampingnya, maka akad menjadi mengikat karena khiyar majelis sudah tidak berlaku. Konsekuensi akad yang mengikat atau lazim, akad itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Hikmah adanya khiyar majelis. Apa hikmah khiyar majelis diwajibkan dalam setiap akad? Banyak kejadian orang melakukan akad tanpa pikir panjang. Sehingga bisa jadi setelah akad, dia menyesal karena mereka rugi. Islam memberikan hak khiyar majelis untuk menghindari peluang penyesalan semacam ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ibnu Qayyim menjelaskan hikmah adanya khiyar majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khiyar majelis dalam transaksi jual beli karena ada hikmah dan maslahat bagi pelaku akad agar terjadi keridhaan yang sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an karena akad terkadang terjadi secara tiba-tiba tanpa pikir panjang mengenai harganya Sehingga bagian dari kebaikan syariah yang sempurna ini, adanya jeda agar masing-masing pelaku akad bisa merasa puas, mempertimbangkan ulang, sehingga masing-masing mengetahui aib yang tersembunyi. I'lam al-muaqqi'in. Dalam artikel yang ditulis oleh Dr. Ali Abdullah dan Ahmad Syahdah disebutkan, pertimbangan kebutuhan yang merupakan tujuan besar dilakukan akad sangat mendesak untuk menetapkan keberadaan khiyar ini. Karena masing-masing pelaku akad bisa jadi menyetujui akad jual-beli secara tiba-tiba dan tidak berpikir panjang, sehingga mereka menyesali akad yang mereka lakukan. Jika kita menyatakan bahwa akad itu mengikat hanya dengan ijab kabul, tentu akan merugikan mereka. Sehingga sangat sesuai ketika disyariatkan adanya khiyar majelis bagi masing-masing untuk menghindari hal yang merugikan. Majalah Asy-Syar'iyyah wal Qanun. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.